الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan yang terkuat mengenai illat faktor hukum ribawi pada dua kelompok ribawi, dua kelompok barang ribawi tersebut. Untuk kelompok barang ribawi yang pertama, yaitu kelompok emas dan perak, illat hukumnya adalah fungsi emas dan perak sebagai satuan harga, sebagai satuan harga. Fungsi emas dan perak sebagai satuan harga, itu illatnya. Fungsi emas dan perak sebagai satuan harga dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Fungsi emas dan perak sebagai satuan harga dalam menilai barang-barang perdagangan. Dalam istilah ulama, as-samaniyah. As-samaniyah, satuan harga. Ini mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ini yang difatwakan oleh Hay'ah Kibar Ulama. Hay'ah Kibar Ulama, mayoritas anggotanya memfatwakan ini. Dan difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah, yang diketahui oleh Ibn Baz, anggotanya Syekh Shalih Al-Fauzan, Abdul Aziz Al-Syekh, dan yang lainnya. Ibn Qayyim menerangkan bahwa hal itu dikarenakan fungsi emas dan perak sebagai satuan harga dalam menilai harga barang-barang perdagangan harus terjaga kestabilan nilainya. Sebagai satuan harga untuk menilai barang-barang dagangan, maka emas dan perak dengan fungsi itu harus terjaga kestabilan nilainya. Tidak boleh labil nilainya, tidak boleh berubah-ubah akibat diperjualbelikan satu sama lainnya dengan tidak senilai. Karena tatkala keduanya diperlakukan demikian, diperjualbelikan satu sama lainnya dengan tidak senilai, mengakibatkan di keduanya seperti barang perdagangan lainnya, tidak ubahnya seperti barang perdagangan yang lainnya. Akibatnya tidak ada lagi nantinya satuan harga yang dijadikan sebagai patokan tolak ukur dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Ya, bahwa ini nilainya sekian dinar, ini nilainya sekian dirham, ini harganya sekian dinar, barang ini harganya sekian dirham, itu tidak bisa lagi karena sudah tidak stabil harga dinar dan dirham. Harga emas dan perak sudah tidak stabil ketika diperjualbelikan dengan selisih nilai. Dan ini akibatnya, kalau sudah tidak ada satuan harga jadi patokan untuk mengukur harga barang-barang perdagangan, karena kelabilan nilai emas dan perak, maka akibatnya kerusakan dan mudarat bagi muamalat jual beli manusia. Bahkan itu harus dijaga stabilitas nilai satuan harga yang menjadi tolak ukur barang-barang perdagangan nilai emas dan perak dengan cara tidak boleh diperjualbelikan dengan selisih nilai satu sama yang lainnya ketika naam sejenis. Ini illat dan faktor hukum ribawi pada emas dan perak. Berdasarkan illat ini, maka mayoritas anggota Hay'ah Kibar Ulama dan fatwa Lajnah Da'imah, Ketua Ibn Baz, Wakil Ketua Abdul Razak Afifi, anggota Abdullah bin Hudayyan dan Abdullah bin Qurud, dan Syekh Shalih Al-Fauzan tersendiri, mereka berfatwa bahwa uang yang ada di masa sekarang, uang yang ada di masa sekarang dengan berbagai jenis mata uang yang ada pada zaman ini dikiaskan padanya. Ya, seluruh jenis mata uang yang ada di dunia sekarang itu dikiaskan kepada dinar dan dirham. Karena seluruh jenis mata uang yang ada sekarang menggantikan fungsi uang dinar, emas, dan uang dirham, perak yang ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita di Indonesia untuk mengukur nilai barang-barang perdagangan pakai apa? Uang rupiah. Ini nilainya sekian. Pakai uang rupiah. Nah. Setiap negara punya mata uang. Nah, itu menggantikan fungsi mata uang dinar yang terbuat dari emas dan mata uang dirham yang terbuat dari perak di masa Nabi SAW. Nah, Hay'at Kibar Ulama, mayoritas anggota Hay'at Kibar Ulama tadi, dan juga Lajnah Daimah yang disebutkan, ya, berfatwa bahwa setiap mata uang merupakan satu jenis tersendiri. Setiap mata uang adalah jenis tersendiri. Jadi mata uang Arab Saudi, Real Saudi itu jenis tersendiri. Mata uang Amerika, dolar Amerika itu jenis tersendiri. Kita di Indonesia rupiah jenis tersendiri. Jenis-jenis mata uang masing-masing negara itu jenis-jenis yang tersendiri. Nah, difahami ini? Nah, dengan demikian tidak boleh, ya. Jadi jika memperjualbelikan emas dengan emas, emas dengan emas, berarti harus sama nih nilainya dan harus apa? Serah terima langsung. Kalau tidak sama nilainya terjadi riba apa? Riba fadl, ada selisih nilai. Kalau sama nilainya tapi tidak terima, tidak serah terima langsung, ada yang tersisa kemudian berjelis, terjadi riba nasiah. Begitu pula perak dengan perak. Tayyib. Uang rupiah dengan uang rupiah ditukar. Rupiah dengan rupiah. Uang 100 ribu ditukar dengan uang 10 ribu. Berarti syaratnya supaya tidak terkena riba, fadl harus sama. Kalau ada yang kurang, cuma 9 lembar misalkan uang 10 ribunya, berarti riba fadl. Sama nilainya, tetapi kurang. Nah, uang kecilnya kurang. Nanti, 1 jam lagi ke sini. Atau besok diambil sisanya. Berpisah majelis, tidak tuntas serah terimanya. Ada yang tersisa. Terkena riba apa? Nasiah. Berpisah majelis, padahal masih ada yang tersisa, berarti riba nasiah. Baik. Ditukar rupiah dengan dolar. Nah, rupiah dengan dolar boleh selisih nilai karena berbeda aja jenis. Nah, tidak salah bil ajnas tapi rasul. Berbeda jenis boleh. Nah, selisih nilai kan ada kursnya itu ya. Nah. Tetapi harus tuntas serah terima di majelis. Kalau ada yang kurang berarti riba nasiah. Baik. Membeli perhiasan emas dengan rupiah, membeli perhiasan perak dengan rupiah, dengan sistem kredit boleh? Kredit. Tidak boleh. Karena tidak serah terima langsung. Terjadi riba apa? Nasiah. Banyak terjadi gak ini? Berarti antum sudah paham ini. Sekarang kelompok ribau yang kedua. Illat hukum pada kelompok barang ribau yang kedua adalah fungsi gandum bur, gandum syair, dan kurma kering pada waktu itu sebagai makanan pokok. Hut al-balad. Di masa itu, makanan pokoknya adalah gandum bur, gandum syair, dan kurma kering. Di masa Nabi SAW. Dan fungsi garam sebagai penyedap. Garam sebagai penyedap yang mengikut. Disertai adanya kesamaan nilai. Yang disilahkan dengan at-tamasul. Dengan cara ditakar. Dengan cara ditakar. Nah, kalau kesamaan nilai pada emas dan perak dengan cara ditimbang menggurnya. Nah, kalau mata uang ya dengan nilainya ya. Dengan nilainya. Nah, adapun kesamaan nilai pada makanan-makanan pokok tersebut dan fungsi garam sebagai penyedap dengan takaran. Makanan pokok maksudnya makanan yang senantiasa dikonsumsi dalam sehari semalam, setiap kali makan pagi, siang dan malam. Itu selalu dikonsumsi. Makanan pokok. Nah, tidak bisa tidak. Nah, illat fungsi makanan-makanan sebagai makanan pokok yang menjadi illat hukum itu diisyaratkan pada hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "At-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin." Jual beli makanan dengan makanan harus sama nilainya. Ya. Lafaznya jual beli makanan dengan makanan sama nilainya. Berarti tamar, gandum, bur, gandum syair, maka itu adalah makanan pokok. Karena dibahasakan pada hadis ini dengan makanan, ini makanan pokok. Kata Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa kana tu'amuna yawmaidin asy-sya'ir," dan adalah makanan pokok kami waktu itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gandum syair. Nah, adapun kesamaan nilainya harus dengan cara dizakar berdasarkan penyebutan pada hadis Ubadah bin Shamit. Nah, dan yang lainnya ya, yang menyebutkan takaran. Baik. Naam. Dan sebagaimana ditunjuk oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, naam, mengenai penjualan kurma Khaybar dengan kurma yang bagus, yaitu dengan takaran. Baik. Ini faktornya, illat hukumnya. Ini mazhab Malik dan salah satu dari Ahmad. Ini yang dirujukkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Qayyim menerangkan bahwa jika diperbolehkan memperjualbelikan makanan-makanan pokok satu sama lainnya dengan mengambil keuntungan, baik dengan selisih nilai atau dengan penundaan serah terima, hal itu akan mempersulit peredarannya di tengah-tengah manusia sehingga memudaratkan orang-orang yang butuh, dikarenakan pemiliknya tidak mau melepasnya kecuali dengan keuntungan. Sementara keumuman penduduk bumi dan Muqayyim tidak memiliki dinar dan dirham. Apalagi penduduk pedalaman, orang-orang badui, mereka punyanya apa? Cara jual belinya dengan apa? Dengan sistem barter. Nah, barter kan begitu. Nah, mereka punyanya yaitu gandum, punyanya kurma. Kalau kita di negeri ini punyanya orang-orang yang di keumuman di perkampungan di ini punyanya apa? Beras, kan begitu. Belum tentu ada uang di rumahnya. Tayyib. Oleh karena itu di antara hikmah dan rahmat Allah terhadap mereka adalah melarang riba pada makanan-makanan pokok mereka. Jelas ini? Nah, berdasarkan ini seluruh makanan pokok dan pelezatnya yang ditakar terkena hukum riba. Seluruh makanan pokok dan pelezatnya yang ditakar. Jadi illatnya itu gabungan makanan pokok dan ditakar. Dengan demikian masuk di dalamnya beras masuk. Nah, jagung masuk. Nah, gula pasir termasuk pokok di negeri kita? Gula pasir pokok. Gula pasir pokok. Hah? Nah, selalu dikonsumsi kan? Nah. Hah? Atau apa? Pokok atau dia pelezat? Pelezat. Pelezat, iya. Hah? Nah, makanan pokok itu yang mengenyangkan, yang selalu dikonsumsi dan itu yang mengenyangkan seperti beras, jagung. Dia pelezat. Pelezat, seperti garam, iya. Makanan tanpa garam, tanpa gula, hambar, kan begitu. Pelezat. Nah, adapun buah-buahan, sayur mayur, dan yang lainnya, obat-obatan yang lain itu bukan barang riba, tidak bisa dikias. Jelas ini? Jadi kalau kita tukar-menukar beras dengan beras, hah? Harus tak? Sama takarannya 1 liter dengan 1 liter. Meskipun kualitasnya beda. Ya sama dengan sebelumnya. Emas dengan emas ditukar. Meskipun kualitasnya beda harus sama bobotnya. punya cincin misalkan sudah ingin ditukar, diganti, ingin tukar dengan cincin yang lain, kualitas emasnya beda, harus sama tas, kan? Apanya bobot, bobot harus sama. Kalau beda bobotnya apa? Riba. Biasanya kalau ke toko emas tidak mau dia kalau sama. Ah, ribanya di situ. Nah justru itu ribanya. Selisih uang kan nambah ya. Ah, itu riba. Emas dengan emas harus sama timbangannya. Perak dengan perak sama timbangannya. Gandum pun dengan pun sama timbangannya. Gandum seri sama. Tambah dengan tambah sama timbangannya. Nah ini negeri kita beras dengan beras. Kita tukar menukar beras untuk bisa mendapatkan kurma kering. Boleh beda takarannya? Beda jenis tidak? Beda jenis ini beda. Berarti boleh selisih takaran boleh, tapi syaratnya harus syarat terima langsung. Jadi kalau sama persis jenisnya harus sama nilainya dan syarat terima, tidak boleh tertunda. Kalau beda jenisnya tapi illat atau faktor ribawinya sama, maka boleh selisih nilai, tapi harus serah terima langsung. Nah, makanya ada dua kelompok itu. Jadi kelompok yang pertama, emas, perak, mata uang, ini illat ribawinya sama. Nah, yang ini sekarang kita pelajari, makanan pokok dan pelezat. Jadi, kalau kita membeli beras misalkan, atau kurma, dengan uang rupiah, boleh selisih nilai? Boleh, karena beda jenis. Boleh tidak terima serah terima langsung? Boleh, karena illat ribawinya beda, enggak masalah. Yang tadi yang disebutkan tidak boleh kalau beli emas, perhiasan perak dengan uang, tidak boleh tertunda, tidak boleh kredit. Karena tidak terima serah terima langsung. Kenapa? Karena illat ribawinya sama. Kalau kelompok pertama ditukar dengan kelompok yang kedua, illat ribawi beda itu bebas, enggak kena riba sama sekali. Beli gula dengan uang kredit boleh, beli beras kredit boleh, dengan bayaran uang boleh, karena illat ribawi beda. Difahami ini? Difahami? Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa kok kalau illat ribawinya beda, ini kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua yang ditukar ini bebas, tidak kena riba. Padahal Nabi alaihi salam bersabda, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin." Jika barang-barang ini berbeda jenis, silakan jual semau kalian asalkan serah terima langsung. Ini kan umum. Apa dalilnya? Kita mengatakan kalau illat ribawinya beda, maka juga tidak dipersyaratkan serah terima langsung. Selama berbeda jenis dan illat riba beda, dalilnya adalah jual beli salam yang sudah disinggung tadi. Di masa Nabi SAW, hadis Ibn Abbas muttafaq alaih, jual beli salam, jual beli salaf dengan menggunakan apa? Nah, dengan menggunakan uang dirham dan dirham untuk membeli apa? Membeli kurma atau hasil tanaman lainnya merupakan makanan pokok di waktu yang sudah disepakati ketika tiba masa waktu itu yang ditentukan baru didatangkan kurmanya. Ini tertunda kan? Iya. Bagaimana jual beli salam tadi gambarannya? Misalkan saya akan membeli kurma sekian sok, yakni sekian ton misalkan. Hah? Atau sekian kilo. Yakni apa satuan takaran apa? Hah? Sekian liter lah misalkan, pais. Karena ini ditakar ya, karena ini ditakar. Kurma. Sekian sok, sekian liter. Diperjelas angkanya, sekian liter. Saya beli dengan uang 50 dinar misalkan. Kurma yang saya inginkan adalah jenis kurma ini. Sifatnya ini. Perjanjiannya akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini di akhir bulan Dzulhijjah misalkan. Berarti kurmanya datang. jenis kurmanya ini, sifat kurmanya ini, nilai kurmanya sekian takarannya, ini sekian liter, harganya 50 dinar, ini uangnya, ambil di majelis, serahkan uangnya, kemudian pisah majelis, tunggu akhir tahun baru didatangkan kurmanya. Itu jual beli sah? Salah. Jadi yang menjual ini tadi, menjual kurma belum punya kurmanya kan? Nunggu sampai panen. Ini dibolehkan. Asalkan terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Takarannya jelas, jenisnya jelas, sifatnya jelas yang dibeli barangnya itu. Kemudian jangka waktu perjanjiannya juga jelas. Uang dinarnya atau dirhamnya diserahkan sementara kurmanya belum. Berarti tertunda tidak ini? Serah terima langsung tidak? Tidak. Padahal ini dua barang ribawi kan? Dinar atau dirham dengan makanan pokok kurma. Ternyata tidak terkena riba. Kenapa? Karena illat ribawinya beda. Yang sana makanan, yang sini satuan harga. Ini dalil kalau illat ribawi beda dan berbeda jenis bebas. Adapun kalau berbeda jenis tetapi illat ribawi sama, maka harus serah terima langsung. Emas dengan emas ini sama jenis. Emas dengan perak, uang dengan emas, uang dengan perak, beli perhiasan emas atau perak dengan uang, ini illat ribawinya sama, tidak boleh kredit. Jelas? Emas, kelompok yang kedua, beras dengan gula ditukar, boleh, beda takarannya boleh. Ini beras 2 liter misalkan, gula 3 liter ditukar, boleh? Beda takaran boleh? Boleh, karena beda jenis. Tetapi serah terima langsung harus? Harus, karena illat ribawinya sama, satu kelompok. Yang ini makanan pokok, yang ini penyedap makanan. Harus sama. Kalau tidak serah terima langsung, ada yang kurang, berarti terjadi riba nasiah. Nah, selesai pembahasannya. Nah, sampai di sini mengenai kelompok barang ribawi tersebut dan larangan. Nah, ini yang disebutkan pada hadis telah kita pelajari. Kemudian yang disebutkan Sa'd rahimahullah di matan, tidak mengetahui kesamaan nilai bagaikan mengetahui adanya selisih nilai. Setelah kita tahu bahwa jika sejenis harus sama nilainya, maka di sini ada kaidah. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa memastikan nilainya sama, maka itu bagaikan kita tahu bahwa nilainya selisih. Nah, artinya kalau kita berjual beli antara barang-barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras, ya, tamar dengan tamar, kita memperjualbelikannya sejenis tanpa ada kejelasan mengenai kesamaan nilainya, kita tidak pastikan kesamaan nilainya, maka itu sama saja kita mengetahui bahwa ada selisih nilai. Kita terjerumus dalam riba. Nah, itu riba fadl. Oleh karena itu Nabi SAW melarang jual beli muzabanah. Sudah kita lewati tadi. Apa jual beli muzabanah tadi? Naam. Buah. Kurma segar tidak boleh diperjualikan dengan buah kurma kering. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan takarannya sama atau tidak nanti. Karena yang itu nanti akan mengerut. Sehingga kemudian akan takarannya akan berkurang. Iya kan? Nah, begitu pula memperjualbelikan anggur, buah anggur yang segar di pohon dengan kismis. Karena kita tidak akan bisa memastikan kesamaan takarannya. Karena anggur yang segar itu nanti akan mengerut, akan kempis, akan berkurang takarannya. Nah, Nabi SAW pada hadis Sa'id bin Abi Waqqas, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ketika beliau ditanya, kenapa tidak boleh memperjualbelikan kurma segar dengan kurma kering? Padahal sama-sama ditakar, sama takarannya. Kenapa tidak boleh? Dan ini disamakan tangannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayang kusurru tobu idha yabis. Apakah kurma segar itu akan berkurang takarannya ketika dia mengering, mengerut? Hah? Mereka menjawab, nah, ya betul. Fana anggali, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Artinya kita tidak akan bisa memastikan kesamaan nih nilai takarannya. Nah, jadi ketidakjelasan itu bagaikan kita tahu bahwa itu tidak sama nih nilainya, maka kita tidak boleh melakukannya. Nah, terakhir dan ini dipersingkat, yaitu apa yang sudah disyaratkan tadi, adanya perkecualian, adanya keringanan berjual beli dengan sistem haroya. Nah, yaitu aroya dalam menjual kurma segar di pohon senilai kurma senilai kurang dari 5 wasak, tidak boleh mencapai 5 wasak. Nah, jika menjadi kurma kering menurut taksiran dijual dengan takaran kurma kering yang sama bagi yang butuh kurma segar, sedangkan dia tidak punya harta selain kurma kering sebagai bayarannya. Nah, ini tadi yang sudah disyaratkan, ada orang miskin ingin makan kurma segar yang di pohon. Dia tidak punya harta lain untuk bisa membelinya kecuali kurma kering yang dia miliki. Sementara ini tidak mungkin disamakan takarannya. Karena ini sudah kering, yang sana segar. Nah, maka di sini dibolehkan ya dengan syarat-syarat. Yang mengatakan boleh itu Al-Imam Ahmad Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama, ini yang rajih. Ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu ya, dan ini termasuk perkecualian dari jual beli al-muzabana. Tadi sudah kita mendengar hadis tidak boleh al-muzabana, kurma segar di pohon diperjualbelikan dengan kurma kering, tidak boleh. Tapi ini sekarang al-aroya ini perkecualian, karena ada hadis yang membolehkan dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat-syarat. Ya, syarat-syaratnya kita dengar. 6 syarat yang pertama, kadarnya kurang dari 5 wasak. 1 wasak itu 60 so. Jadi berdasarkan taksiran tentunya, tidak harus kurang dari 5 wasak, tidak boleh sampai 5 wasak. Berdasarkan taksiran, ini ditaksir. Kurma segar yang di pohon ini ditaksir. Nah, ini harus ada ahli mentaksir. Nah, ini kalau sekian ini nanti kalau mengering tidak sampai 5 wasak. Nah, kemudian itu dibayar dengan kurma kering ya. Dengan takaran yang sama. Syarat yang kedua, taksiran takaran kurma segar jika menjadi kurma kering harus sama dengan takaran kurma kering itu berdasarkan taksiran. Tidak bisa dipastikan persis, tapi taksiran. Yang ketiga, pembelinya adalah orang yang butuh kurma segar untuk dimakan sebagai buah segar. Jadi dia nanti ketika membeli itu memang dia ingin makan. Dia makan sebagai buah, bukan disimpan jadi tamar. Yang keempat, kurma segar itu masih menggelantung di pohon agar ia memetiknya sebagai buah segar kapan saja ia ingin memakannya. Jadi bukan langsung diturunkan begitu, kan? Diturunkan kan tidak mungkin langsung dihabiskan saat itu. Nanti tersimpan jadi kering, jadi tamar lagi. Padahal dia ingin menikmatinya sebagai apa? Buah. Nah, dia orang miskin, tidak punya pohon. Tidak. Jadi dia hari ini misalnya ingin makan, pagi hari dia datang petik. Sore datang lagi memetik. Besok dia petik. Begitu. Sampai habis bagian yang dia beli itu. Baik. Yang kelima, pembelinya memakannya sebagai buah kurma segar. Tidak boleh membiarkannya sampai menjadi kurma kering. Jika itu dilakukan, disimpan, dibiarkan sampai kering, maka jadi batal jual belinya tadi. Yang keenam, pembelinya tidak punya harta lain sebagai bayarannya kecuali kurma kering. Karena dia miskin. Nah, tidak punya selain kurma kering. Yang ketujuh, terjadi serah terima di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Bagaimana serah terimanya? Kurma kering diserahkan kepada penjual. Adapun kurma segar, bagaimana menyerahkannya? Caranya dengan tahliyah istilahnya. Yaitu dipersilahkan. Pembeli diberi kebebasan penuh untuk memetiknya kapan saja. Langsung saja. Kapan dia memetik, langsung masuk. Tidak perlu minta izin. Itu penyerahannya. Baik. Keringanan ini tadi juga berlaku. Kalau kita mungkin prakteknya tidak ada kurma di tempat kita ya. Nah, ini juga berlaku. Menurut pendapat yang dirujukkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Utsaimin juga berlaku pada anggur segar dan kismis. Nah, ini yang mungkin. Di sebagian negeri kita ada anggur? Ada. Nah, ini yang mungkin prakteknya. Nah, seseorang punya kismis. Tidak punya harta lain untuk bisa membeli buah anggur yang segar, dia ingin menikmatinya dengan syarat-syarat yang sudah kita dengar tadi. Nah, menurut pendapat yang dirujukkan An-Nawawi dan Ibnu Utsaimin. Nah, tadi kita sudah dengar bersama kenapa ini dibolehkan, padahal di sini sebenarnya ini semacam perkecualian dari riba fadl ya. Hah? Karena itu tidak bisa dipastikan sama nanti, cuma ya ditaksir semampunya. Tapi kenapa diperkecualikan? Karena tuntutan kebutuhan orang miskin ini tadi yang ingin menikmati buah segar, dan dikarenakan riba fadl hanya wasilah, faktor saja. Nah, bukan inti. Yang namanya wasilah terkadang dimasuki perkecualian pembolehan kalau ada tuntutan kebutuhan. Beda dengan riba nasiah yang merupakan inti riba. Contoh pengharaman yang sifatnya wasilah dibolehkan saat ada kondisi yang membutuhkan meskipun tidak darurat. Contohnya larangan seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahram. Haram? Tidak boleh melihat wajahnya, melihat tangannya. Haram? Tetapi ketika hendak menikahinya, dibolehkan nazar. Bahkan disunnahkan. Amati wajahnya, amati matanya, amati hidungnya. Diamati. Nah, diperhatikan. Tapi tanpa syahwat ya. Hanya untuk melihat mana yang menarik. Artinya dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Ini juga ada syarat-syaratnya. Bukan nador berduaan. Iya. Itu namanya khulwat. Bukan nador. Wrong. Harus ditemani walinya. Ada syarat-syaratnya yang terlihat. Hanya yang dibolehkan terlihat. Sesama mahram. Atau biasa terlihat di rumah dari mahramnya. Terbuka kepalanya. Terlihat wajahnya. Ya. Rambutnya terlihat, terurai, lehernya kelihatan, daerah-daerah yang ada perhiasan, nah, lengannya terlihat sedikit, nah, kakinya, ya, ini ada syarat-syaratnya, dan tidak boleh bercakap-cakap, nah, saat nabur, pandang-memandang, cakap-cakap gitu, tidak boleh, ada syarat-syaratnya, nah, ini kenapa dibolehkan, padahal haram, kalau bukan tujuan ini haram. Karena apa? Karena pengharamannya lagi-lagi yang bukan mahram. Melihat wanita yang bukan mahram, pada haramnya adalah tahrim wasilah. Karena itu wasilah yang akan menyeret kepada apa? Zina. Sehingga ketika ada tuntutan kebutuhan, dibolehkan. Contoh lain yang dicontohkan ulama, na'am, gambar. Itu termasuk tahrim wasilah. Nah, oleh karena itu ketika butuh dibutuhkan boleh. Misalnya butuh buat KTP, SIM, paspor, surat nikah dan yang lainnya dibolehkan akhirnya. Karena tuntutan kebutuhan. Karena tahrimnya tahrim wasilah. Haram laki-laki memakai kain sutra. Sutra asli. Dari ulat sutra. Haram. Wanita halal. Laki-laki haram. Kenapa? Pengharamannya wasilah. Supaya laki-laki tidak jadi lembut kayak wanita. Nah. Itu cocoknya untuk wanita. Lembut. Hah? Oleh karena itu ketika ada tuntutan kebutuhan. Hanya dibolehkan. Sebagian sahabat yang tubuhnya gatal-gatal. Butuh memakai kain sutra. Karena kain sutra itu halus, lembut, dingin. Jadi tidak tersiksa pakai sutra. Dibolehkan oleh Nabi SAW ketika butuh. Faham? Nah, jadi perkara yang pengharumannya wasilah, ada perkecualian-perkecualian. Nah, selesai kita dari ini, dari syarat yang keenam, kita berpindah ke pembahasan yang terakhir, yaitu pelengkap syarat tidak mengandung riba. Nah, pelengkap syarat tidak mengandung riba. Jadi ini pelengkap syarat keenam. Juga ini telah kita baca matannya pada daurah yang pertama. Kita langsung ke penjelasannya. Jadi pada syarat, jadi pelengkap ini, pembahasan terakhir merupakan pelengkap syarat keenam, pelengkap syarat tidak mengandung riba. Di sini Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa masalah yang termasuk dalam kategori riba. Ya, menyebutkan beberapa masalah yang termasuk dalam kategori riba. Di antaranya adalah model-model riba yang terselubung. Terselubung. Tidak begitu tampak, terselubung. Ya, yang dilakukan dengan cara rekayasa-rekayasa. Ada rekayasanya sehingga terselubung. Tujuan rekayasa itu untuk menghalalkan riba. Kalau terang-terangan kan jelas. Maka supaya terselubung direkayasa, dipoles. Ya, dimodifikasi. Atau hal itu adalah sebagai wasilah atau faktor untuk mencapai riba. Ini akan kita pelajari di sini. Masalah-masalah tersebut jumlah seluruhnya dari awal sampai akhir. Nah, nah, lebih sekitar 1 2 3 4 Nah. Ya. Kita akan pelajari satu persatu insyaallah. Yang pertama, transaksi inah. Transaksi inah. Nah. Yang masyhur dari definisi pengertian inah, menjual suatu harta secara kredit. Dijual secara kredit. Kemudian membeli kembali dari pembelinya tadi secara kontan dengan harga lebih murah. Ya. Lebih jelasnya seperti kata Rafi'i dinukil dalam Nail Autor, transaksi ina diminta pindah aja mungkin, pindah ke sana. Kata Rafi'i, transaksi ina adalah menjual sesuatu kepada orang lain secara kredit dan menyerahkan hartanya kepada pembelinya. Kemudian kredit, ya, hartanya sudah diserahkan. Sebelum lunas, karena kredit, sebelum lunas penjualnya tadi membeli kembali dari orang itu secara kontan dengan harga lebih murah. Akhirnya barangnya kembali orang itu, ya, megang uang karena diberi kontan tadi, ya. Tapi tersisa apa? Utang. Karena awalnya dia membeli dengan kredit lebih mahal. Setelah itu belum lunas, dibeli kembali oleh penjualnya kontan. Akhirnya dia dapat uang karena dibeli kontan, kan. Tapi tersisa utang dengan nilai utangnya lebih besar daripada uang yang dia pegang. Hah? Ini sama saja. Misalkan orang itu sebenarnya butuh uang 1 juta. Ini saya pinjami 1 juta. Kembalikan 1.200.000 nanti. Tapi itu kan terang-terangan kalau itu. Ini direkayasa. Nih, beli. Harganya 1.200.000 kredit dalam jangka waktu 1 tahun. Nah. Setelah itu, sini saya beli kembali. Harganya 1 juta kontan. Ini uangnya 1 juta. Ini barang. Akhirnya dia dapat uang 1 juta yang dia butuhkan. Dia berkewajiban mengembalikan berapa? Utang kreditnya berapa? 1.200.000 Direkayasa dengan jual beli seperti itu. Hah? Paham? Itu inah. Kenapa dinamakan inah? Karena sesungguhnya pelakunya tidak menginginkan harta itu. Orang yang membeli tadi itu dengan kredit, dia sebenarnya tidak butuh harta itu ketika dia membeli kredit. Tidak. Yang dia inginkan ain. Ain itu adalah dinar atau dirham di masa itu. Tapi dengan cara direkayasa. Rekayasa yang haram. Artinya harta itu tetap kembali ke tangan pemiliknya. Dalam keadaan pembeli membayar utang kepadanya dengan nilai lebih besar daripada uang yang telah diberikannya. Jadi hakikatnya, apa ini? Hakikatnya uang dengan uang. Harta tadi cuma alat saja untuk merekayasa. Buktinya, harta itu balik lagi ke pemiliknya. Kembali ke siapa? Ke tangan siapa harta tadi? Ke pemiliknya lagi kan? Jadi sebenarnya ini uang dengan uang, yaitu uang 1 juta dengan, pada contoh tadi, uang 1 juta dibayar dengan 1 juta 200. Harta tadi cuma alat rekayasa. Sebenarnya jual beli uang dengan uang yang sejenis. 1 juta dibayar dengan 1 juta 200. Dalil-dalil yang mengharamkan inah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dinilai sahih oleh Al-Albani dengan gabungan seluruh jalan riwayatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian berjual beli dengan cara inah. "Wa akhadtum aznabal baqari." Kalian mengambil atau memegang ekor-ekor sapi dalam membajak. "Wa raditum biz zar'i." Dan ridho atau puas dengan pertanian. Wa taraktumul jihada. Serta meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu pada kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Luar biasa hukumannya kan. Salah satu dosa yang dilakukan di situ apa? Allah timpakan kehinaan. Dikuasai musuh, dihinakan musuh. Hah? Salah satu dosa yang dilakukan penyebabnya apa? Inah. Jual beli inah. Dalil yang kedua, larangan melakukan rekayasa yang haram. Rekayasa itu ada dua ya. Nah, hila itu ada dua. Ada rekayasa yang haram, ada rekayasa yang halal. Kalau rekayasa yang halal untuk meraih hak boleh. Seperti rekayasa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Iya. Hah? Ketika dia ingin mengambil saudaranya dari saudara-saudara yang lainnya. Ketika datang ke Mesir. Bagaimana rekayasanya Yusuf? Yusuf menyimpan barang di tempatnya. Saudaranya ini yang diinginkan kemudian disebarkan bahwa ada yang mencuri. Maka diperiksa, kalau ketahuan maka dia harus tinggal. Hanya didapati di tempatnya saudaranya, hanya ditinggal. Ini rekayasanya Nabi Yusuf SAW supaya saudaranya bisa tinggal bersamanya. Rekayasa kan itu? Tapi rekayasa yang halal. Rekayasa haram tidak boleh. Nah, dalam hal ini rekayasa untuk melakukan mencapai riba. Naam, rekayasa yang dilakukan tidak bisa menghalalkan hakikat riba yang diniatkan. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Ibnu Battah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan sanad yang dinilai hasan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, "La tartakibu martakabal yahudu." Jangan kalian menempuh apa yang ditempuh kaum Yahudi. Fatartakibu maharimallah biadnal hiyal. Sehingga kalian melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya rekayasa. Orang-orang Yahudi itu ahlinya rekayasa. Hati-hati dengan orang Yahudi. Nah, menawarkan sistem ini, sistem itu. Padahal itu rekayasa. Hah? Haram. Ahlinya mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan menempuh apa yang ditempuh oleh kaum Yahud sehingga kalian melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya rekayasa. Nah, pernah kita lewati hadis Ibn Abbas pada syarat kelima, yaitu masalah haramnya jual beli bangkai. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud. Tiga kali, salah. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Yahudi. Tiga kali. Inna Allah haram alaihim ash-shuhum. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka lemaknya. Para Yahudi dihukum oleh Allah, diharamkan mengkonsumsi lemak, lemak hewan. Nah, dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna shuhumahuma. Atas orang Yahudi kami haramkan mengonsumsi shuhum, lemaknya, lemak hewan. Diharamkan atas mereka. Hukuman dari Allah SWT. Nah, mereka merasa sempit, diharamkan mengonsumsi lemak hewan. Tapi mereka tidak mau berhenti sampai di situ. Nah, faba'uha. Bagaimana caranya? Mereka jual lemak itu. Wa akalu asmanaha, dan mereka makan harganya. Karena tidak boleh makan langsung lemak, dijual dulu harganya dimakan. Coba rekayasanya Yahud. Nah, wa inna Allah idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thaman. Padahal sungguh Allah SWT, jika mengharamkan atas satu kaum makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan atas mereka mengambil harga atasnya. Nah, jadi rekayasa itu keahliannya orang Yahud. Hati-hati. Nah, kata Ayyub As-Sakhtiyani dari kalangan tabi'in tentang rekayasa, yukhadi'una Allah ka'annama yukhadi'una adamiyan. Mereka ingin menipu Allah seakan-akan mereka ingin menipu Bani Adam. Lau atawul amru ayan iyanan kana ahwan alayya. Andaikan mereka mendatangi perkara haram itu secara terang-terangan, maka hal itu lebih ringan bagiku. Andaikan melakukan riba terang-terangan, lebih ringan bagiku, kata Ayyub, daripada mereka yasa ingin mempermainkan Allah seakan-akan yang dipermainkan ini Bani Adam. Allah Maha Tahu, Maha Melihat. Nah, asar Ayyub As-Sakhtiyani dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan sangat terbuang. Ibnu Hajar menyebutkan Fathul Bari, dikeluarkan dengan sanad bersambung oleh Waqi' dalam musannafnya dari Sufyan bin Uyainah dari Ayyub As-Sakhtiyani. Jadi sanadnya sahih, alhamdulillah. Nah, jadi rekayasa ini bahaya. Nah. Parah. Ya, seakan-akan ingin mempermainkan apa? Menipu Allah seperti seakan-akan berhadapan dengan Bani Adam saja. Nauzubillah. Baik, ini yang kita dengar tentang haramnya tina. Karena itu rekayasa riba. Ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq, dan jumhur ulama. Ini yang diwajibkan Ibn Qudamah, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Syaukani, Sun'ani, Al-Lajnah Da'imah, diketahui Ibn Baz, dan juga Ibn Uthaymin. Nah, dan yang tampak dari keterangan mereka, ulama yang kita dengar mengharumkan inah tadi, tidak ada bedanya terjadi kesepakatan sebelumnya atau tidak. Andaikan itu terjadi begitu saja tanpa kesepakatan sebelumnya, nah, tetap haram. Baik. Adapun mengenai batalnya, mengenai batalnya akad, karena sudah kita pelajari sebelumnya bahwa wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba jual beli bukan? Bukan. Jadi akadnya batil. Nah, mengenai batalnya kedua akad tersebut, Ibnu Taimiyah memberi rincian. Ada berapa akad tadi yang terjadi? Dua. Akad yang pertama dia menjual dengan harga kredit. Iya. Kemudian sebelum lunas dibeli lagi dengan harga kontan. Berarti dua kali akad. Ibnu Taimiyah memberi rincian begini. Kalau hal itu dilakukan disertai kesepakatan kedua belah pihak, jadi memang sepakat. Yang ini datang mengatakan, saya ini butuh uang sebenarnya. Bisa bantu? Saya butuh uang 1 juta. Kata dia, bisa. Caranya begini. Iya, caranya begini. Diajari. Begini. Oh iya, udah sepakat. Boleh. Nah, ambil barang, jual. Nah, seperti yang diterangkan tadi. Nah, jadi kayasa. Ini sepakat kan sebelumnya? Kalau ini dilakukan dengan sepakat seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, kedua akad itu dua-duanya batal. Batil dua-duanya. Tidak ada yang sah. Jelas? Karena dua-duanya memang hasil rekayasa. Dua-duanya batal. Rincian yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya di antara keduanya, tetapi itu terjadi, namun tidak ada kesepakatan. Nah, maka itu adalah wasilah, itu adalah faktor menuju riba yang membatalkan akad kedua. Akad kedua yang batal. Demi untuk menutup jalan menuju riba. Jadi yang batal akad yang mana? Yang kontan? Atau yang kredit? Yang kontan, yang kedua itu yang batal. Yang kredit yang pertama tetap sah. Karena datangnya akad yang kedua ini menjadi wasilah untuk menuju riba. Nah, rincian yang disebutkan Ibnu Taimiyah tadi sama Ibnu Utsaimin juga menyebutkannya dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kalau dia misalkan berdalih, saya membelinya dengan harga kontan dari dia, saya membelinya kembali karena harga di pasaran memang sudah turun. Nah, jadi saya beli dengan harga kontan yang lebih murah, itu tidak bisa diterima alasannya. Nah, kata Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan alasan itu tidak bisa diterima. Baik, ini model pertama yang masyhur dari transaksi inah yang haram. Lepas terbebas dari ini, ya, lima bentuk transaksi. Ini tidak mengandung rekayasa dan tidak ada wasilah kepada riba. Lima transaksi, ya, yang terkait dengan ini, bebas dari ini. Karena tidak ada sisi rekayasanya dan tidak ada wasilahnya kepada riba. Tidak ada unsur wasilah kepada riba. Yang pertama, membeli kembali dengan harga lebih murah secara kontan, tetapi mengikuti merosotnya harga harta itu. Karena harta itu sudah cacat misalkan. Kalau itu binatang misalkan sudah kurus. Ya. Atau semisal dengan itu, memang harta itu merosot nilainya karena ada perubahan. Cacat atau kurus atau yang lainnya. Ya sudah second, kan gitu. Ketika dia beli kontan, memang dia beli lebih murah, tapi penurunan harga itu sesuai dengan penurunan kualitasnya. Nah, sesuai perubahan sifat-sifat yang menurunkan nilainya. Ini boleh. Ini tentunya tanpa ada kesepakatan ya. Ya, kalau ada kesepakatan ini jelas rekayasa. Jadi di luar itu yang kita bicarakan. Tidak ada kesepakatan. Kemudian ternyata terjadi seperti ini. Yang pertama ini, kalau memang dia beli secara kontan kembali dengan harga lebih murah karena merosot sesuai dengan perubahan sifatnya, maka boleh. Tapi Ibnu Utsaimin tetap menasehatkan hindari demi bersikap apa? Wara'. Untuk sikap apa namanya? Wara', kehati-hatian karena khawatir. Nah, lebih baik wara', jangan. Meskipun ini boleh pada dasarnya. Yang kedua, dia beli kembali dari orang itu dengan harga kontan, tetapi harganya sama dengan harga kredit. Enggak masalah. Hah? Enggak masalah kan? Karena hakikatnya jual beli uang dengan nilai yang sama. Artinya tidak ada riba fadl ya. Nah. Tidak ada rekayasa riba di sini. Baik, yang ketiga yang kedua tadi membelinya kembali dengan harga yang sama secara kontan. Nah, jadi tidak ada unsur riba fadlnya. Artinya ini bukan jual beli uang dengan uang ya yang mengandung riba karena tidak ada rekayasa. Baik. Adapun Anda mengatakan tadi pada hakikatnya apa? Jual beli uang yang sama ini Anda ralat. Jadi kita ulangi yang kedua, membelinya kembali dengan harga yang sama secara kontan. Artinya tidak ada unsur rekayasa riba di sini sama sekali. Yang ketiga, membelinya kembali dengan harga lebih mahal secara kontan. Hah? Boleh? Boleh. Beli secara kontan tapi lebih mahal. Boleh. Nah. Yang keempat, membelinya kembali dengan harga lebih murah secara kontan, tetapi setelah orang itu melunasi kreditnya. Sudah lunas. Sudah lunas kan sudah selesai urusannya. Setelah itu dia beli kembali dengan kontan lebih murah, tidak apa-apa. Tidak ada rekayasa riba di sini. Paham ini? Ini semua lepas. Yang kelima, begitu pula halnya jika membelinya dari orang yang ketiga dengan harga lebih murah karena wasilah riba sudah selesai. Artinya orang kedua ini tadi sudah jual ke orang lain, orang ketiga, kemudian pemilik pertama membelinya dari orang yang ketiga dengan harga kontan lebih murah, enggak apa-apa. Di sini wasilah riba sudah jauh sudah. Nah, kecuali kalau diketahui ada kesepakatan bersama bahwa pembelinya menjualnya kepada orang ketiga, di kesepakatan nanti setelah kamu beli jual ke sana. Nah, nanti saya akan beli dari sana. Hah? Kalau ada kesepakatan seperti itu, ya kembali lagi ke rekayasa riba. Nah, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Da'imah mengatakan kalau terjadi kesepakatan begitu, maka itu ina yang haram. Ini transaksi ina yang pertama, model pertama. Transaksi ina macam-macam modelnya, kita pelajari semua. Ini yang pertama. Yang kedua, transaksi ina model kedua, kebalikan dari yang tadi. Kebalikannya, yaitu menjual harta kepada orang lain secara kontan. Nah, jadi akad pertamanya apa? Kalau yang tadi kredit. Yang model kedua ini, kebalikannya. Akad pertamanya apa? Kontan dulu. Dia jual secara kontan. Kemudian dia membelinya dari orang itu dengan harga lebih mahal secara kredit. Kebalikannya. Baik. Ini kalau terjadi dengan kesepakatan sebagai rekayasa, kalau terjadi sebagai rekayasa atau kesepakatan antara keduanya, maka ini hukumnya haram jelas. Ini yang disebutkan saat di limatan kitab Manhajus Salikin. Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, dan Syaikhul Mumtahin juga mengatakan ini haram. Kalau ini terjadi tanpa kesepakatan atau tanpa tujuan rekayasa, maka ini diperselisihkan. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Qayyim merujukkan riwayat yang mengharamkan. Ibnu Qudamah menyebutkan ada kemungkinan boleh. Kalau tidak ada, tidak ada kesepakatan sebelumnya dan tidak ada unsur rekayasa. Dan Ibnu Utsaimin dalam Shahih Mumti' merujukkan riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan boleh. Dan ini yang benar insyaAllah. Kalau tidak ada unsur rekayasa dan tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka ini boleh. Yaitu apa tadi? Seseorang menjual dengan harga kontan. Dia jual, dia punya barang, saya jual. Sudah dibeli oleh dia dengan harga kontan. Nah, setelah itu, ya, penjual tadi membeli kembali dari dia dengan harga kredit lebih mahal. Tapi tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk merekayasa riba. Dan tidak ada unsur-unsur tujuan rekayasa riba. Tidak ada. Terjadi begitu saja. Maka di sini Ibnu Utsaimin merujukkan apa? Boleh. Boleh. Transaksi ina model ketiga. Transaksi tiga pihak. Nah ini. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Di banyak tempat di negeri kita. Transaksi tiga pihak, yaitu orang yang butuh uang bersepakat dengan orang yang berduit untuk membeli harta dari seorang pedagang. Ada orang butuh uang. Caranya dia sepakat dengan orang yang kaya berduit untuk membeli harta dari seorang pedagang di toko dengan harga kontan. Kemudian orang berduit yang membelinya tadi dengan harga kontan itu, karena dia orang berduit mampu membelinya dengan harga kontan. Setelah itu kesepakatannya dia menjualnya kepada orang yang butuh uang tadi dengan harga kredit agar bisa diangsur, dicicil. Ya. Kemudian setelah itu Setelah ia memberinya dengan kredit yang butuh uang ini tadi, kemudian ia menjual kembali kepada pemiliknya dengan harga lebih murah daripada harga pertama. Nah, akhirnya apa? Dia dapat uang yang dia inginkan, tetapi punya utang dengan bayaran yang lebih besar. Tapi di sini berapa orang yang terlibat? 3. Ini transaksi inah tiga pihak, istilahnya sulasi. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim menamakannya sebagai sulasi. Nah, yakni tiga pihak. Berputar pada tiga pihak. Nah, semakna dengan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa ini, orang yang butuh harta, perhatikan dengan baik, orang yang butuh harta, dia mendatangi pengusaha tertentu yang akan membelikan harta yang diinginkannya di toko yang dia inginkan. Kemudian pengusaha itu membeli harta tersebut secara kontan dari toko itu, sesuai harta yang diinginkan oleh orang ini. Kemudian pengusaha itu akan menjualnya kepada orang yang butuh harta itu dengan harga lebih mahal secara kredit. Ya, dan ini rekayasa yang nyata atas riba. Ada enggak pengusaha yang begini kerjanya? Hah? Banyak. Ayo. Pada hakikatnya, pengusaha itu mengutangi dia dengan uang senilai harga kontan harta itu dengan pengembalian bayaran yang lebih besar. Senilai harga kredit harta itu. Karena pengusaha itu tidak akan membeli harta itu kalau bukan karena permintaan orang tersebut. Dia sifatnya menunggu. Nanti ada orang datang, ya sudah diantar. Mana barang yang kau mau? Ini, ya sudah. Pengusaha ini beli kontan, kemudian setelah itu dijual ke sini, kredit lebih mahal. Jadi sebenarnya sama saja kalau berapa harga harta yang kamu inginkan? 5 juta, ini uang 5 juta. Sana beli, tapi bayarnya 6 juta nanti kredit. Sama saja. Tapi direkayasa dengan cara seakan-akan dia membelinya dulu, kemudian menjualnya. Nah, direkayasa seperti itu. Tiga pihak. Nah, masalah ini disebutkan oleh Ibnu Al-Haymin dalam Asy-Syarhul Munti dan beliau menyesalkan sekali banyaknya kaum muslimin yang terjerumus dalam masalah ini. Termasuk dalam kategori ini, jual beli motor, jual beli mobil di dealer-dealer. Itu sama dengan ini modelnya. Kalau kita beli motor atau mobil di dealer dengan kredit, kenapa dealer itu mau melepasnya dengan kredit? Karena sudah ditebus oleh pihak pembiayaan. Hah? Apa istilahnya? Racing? Leasing. Leasing. Leasing. Nah. Sistem leasing. Baik. Ada banknya, pembiayaannya. Itu yang melunasi. Jadi harganya berapa motor itu biasanya? Hah? 15 juta misalnya. Kontan. Murah. Hah? Iya, 15. Nah, kita beli kredit berapa biasanya harganya? Kalau 1 tahun misalkan berapa? 3 tahun berapa? 20 lebih misalkan. Anggaplah 25, 3 tahun. Dealer itu mau melepasnya dengan itu. Karena ketika kita akut, pihak pembiayaan ini tadi, leasing ini tadi, langsung melunasi ke sana. Langsung lunas itu. Dapat uangnya dia. Kemudian kita membayarnya kemana? Membayar ke dealer? Tidak kan? Ke sana, ke bank pembiayaan itu tadi. Padahal kita membelinya di dealer. Kenapa kok bayarnya ke sana? Karena kita diutangi dari sana sebenarnya. Dia yang bayarkan. Kita diutangi oleh dia, dilunaskan ke dealer. Makanya kita disuruh bayar ke sana. Bukan bayarnya ke dealer. Hah? Jadi itu sebenarnya sama saja, pihak leasing sana, pihak pembiayaan mengatakan, ini uang 15 juta, beli sana, bayar ke kami 25 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Rekayasa. Nah, paham? Nah, lebih dari itu, selain itu, kreditnya memang kredit berbunga dua harga. Karena kalau menunggak ada dendanya. Itu sendiri akotnya riba. Di samping inahnya ini tadi. Jadi dua ribanya. Masuk di dua pintu riba. Kredit berbunga ini riba, bukan kredit yang dibolehkan. Karena dua harga. Nah, dalam satu akad. Yang kedua, rekayasa riba yang masuk dalam sistem ina, yaitu transaksi tiga pihak. Transaksi ina model keempat, berjualan, berdagang hanya dengan satu sistem, yaitu kredit saja. Dia tidak mau jual kontan. Ini rekayasa riba. Ina model keempat. Kalau kita, Pak, saya ini punya banyak uang, saya mau kontan. Berapa harganya? 1 miliar. 1 miliar saya punya, tidak bisa. Harus kredit. 1 miliar 200 juta misalnya. Hah? Bagaimanapun kita, saya punya uang, saya punya 100-an juta ini. Saya mau kontan. Boleh tidak kontan? Berapa? Tidak bisa kredit. Biasanya kredit. Hah? Nah, jadi dia memang tidak melayani pembelian kontan. Harus kredit. Ini rekayasa riba. Al-Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa hal itu termasuk inah yang haram. Kata Imam Ahmad, apabila ia menjualnya dengan dua sistem yang ditawarkan, sistem kredit dan kontan, terserah yang mana yang dipilih, maka itu boleh. Kreditnya kredit yang halal ya, bukan kredit yang berbunga, bukan. Yang ini meskipun menunggak, tidak ada dendanya. Nah, maka itu boleh. Adapun cuma satu sistem saja, itu kredit saja, maka ini rekayasa. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menerangkan sudut pandangnya dari sisi mana sehingga hal itu digolongkan transaksi ina. Yaitu dikarenakan biasanya yang membeli dengan cara kredit hanyalah orang-orang yang terdesak kebutuhan atau kondisi darurat. Ya. Biasanya yang akan berkredit itu orang yang terdesak kebutuhan atau darurat. Orang yang punya uang tidak mau berkredit, ya kan? Buat apa kredit? Uang saya banyak, ini kontan. Tapi yang minta kredit itu ya orang yang tidak bisa bayar langsung. Nah, butuh dibantu kredit. Ya. Artinya dia dapat gaji, ambil lagi sekian, bayar. Hah? Dapat gaji, ambil lagi sekian, bayar. Kalau gajinya diambil untuk bayar, enggak ada yang dia makan. Nah. Hah? Memang orang yang butuh yang kredit itu. Nah, ketika dia menjual hanya dengan sistem kredit, ini menunjukkan dia ingin mengeruk keuntungan dari orang-orang yang terdesak kebutuhan dan terdesak kondisi darurat. Lain halnya kalau dia jual dengan dua sistem, dia sama dengan pedagang yang lain mengambil laba dari keumuman manusia. Jelas ini? Nah, transaksi ina model kelima yaitu tawarruk. Tawarruk. Nah, ini transaksi ina model kelima ini yang terakhir, yaitu tawarruk. Yaitu orang yang butuh uang untuk suatu kebutuhan. Dia butuh uang untuk suatu kebutuhan. Ya. Maka dia membeli harta secara kredit. Misalnya harganya 1000 dirham misalnya. Atau, ya, 1000 dirham. Kemudian dia menjualnya kepada orang lain secara kontan dengan harga lebih murah. Misalnya 800 dirham. Dengan cara ini, dia mendapatkan uang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dinamakan tawarruk karena maksudnya, tujuannya adalah mendapat warik, yaitu dirham. Warik itu dirham atau perak. Makanya dinamakan tawarruk karena tujuannya itu. Atau mata uang yang semisalnya dipakai di masa itu. Jadi, dia ingin mendapatkan uang. Kalau pergi meminjam uang di bank, kena riba ya. Maka caranya begini. Dia datang ke sebuah toko, beli barang di situ dengan sistem kredit. Ya, dia cari kredit yang halal ya, yang tidak pakai bunga. Thayyib, dia dapat barangnya. Kemudian dia berusaha menjual. Misalkan dia beli dengan kredit 1 juta misalkan. Nah, maka dia berusaha setelah dapat, dia berusaha menjualnya dengan harga 800 ribu dengan harga apa? Kontan. Berusaha nyari pembeli. Dapat. Akhirnya dia dapat uang 800 ribu. Bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi di sana dia punya utang 1 juta. Ini namanya tawarruk. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan boleh. Ya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim merajihkan haram. Dan ada riwayat dari Umar Ibn Abdul Aziz. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan haram. Jumhur ulama dan difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketua oleh Ibn Baz, anggotanya Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, mengatakan boleh. Ini mazhab Hambali dan jumhur ulama. Boleh. Nah, alasannya yang membolehkan karena itu sama saja dengan orang yang membeli harta untuk diperdagangkan atau difungsikan. Tujuannya sama-sama untuk mengambil manfaat dari harta itu. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berfatwa boleh dengan syarat-syarat. Nah ini, coba kita dengarkan fatwanya Ibnu Utsaimin. Mengambil jalan tengah. Hah? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ibnu Utsaimin mengambil jalan tengah, yaitu boleh tapi ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini boleh. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka itu termasuk ina. Apa syarat-syaratnya? Ada tiga syarat yang disebutkan Ibnu Utsaimin. Syarat yang pertama, butuh uang untuk suatu kebutuhan yang jelas. Butuh uang untuk suatu kebutuhan yang jelas. Ya memang dia butuh uang. Ada kebutuhan yang memang jelas dia butuhkan, sehingga butuh uang. Tidak main-main, memang butuh uang dia. Nah, sedang butuh uang. Nah, yang kedua, tidak ada jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mubah, yaitu dengan cara berutang tanpa bunga atau riba. Ya, sulit. Mau kemana? Kalau bank pakai riba, di sana rentenir. Nah, tidak ada orang yang mau meminjamkan uang tanpa riba. Sulit. Nah, di masa sekarang sulit ya. Nah, tayyib. Atau mau melakukan transaksi salam yang sudah kita dengar tadi, juga sulit karena orang kurang mengenal, kurang paham dengan transaksi salam di masa sekarang. Hanya kesulitan nyari jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mubah. Yang ketiga, akhirnya dia menempuh ini tadi, tetapi pelakunya telah menggenggam atau menguasai harta yang dibelinya ketika ia menjualnya. Dia sudah menguasainya. Dia beli suatu barang, barangnya sudah diambil oleh dia dan dia sudah menguasainya. Baru kemudian dia nyari penjual dengan harga mencari pembeli dengan harga kontan. Nah, kalau barang itu belum dia kuasai, misalkan toko yang menjual kepada dia yang kredit mengatakan ini barang ya, hanya boleh dikuasai dan diambil kalau lunas. Biarkan dulu di sini, karena khawatir penjualnya misalkan ya, khawatir orang ini tidak melunasinya misalkan. Nah, baik. Artinya dia tidak menguasainya. Kemudian setelah itu dia pergi menjualnya dengan harga kontan, maka di sini tidak bisa, karena dia dengan itu berarti mengambil untung dari sesuatu yang belum dimiliki secara penuh, yang belum dikuasai, yang belum masuk dalam tanggung jawabnya. Nah, jika terpenuhi tiga syarat ini, maka boleh Ibnu Utsaimin. Apa yang pertama? Butuh uang. Yang kedua, tidak ada jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Nah, yang ketiga, barang itu sudah dikuasai penuh oleh dia ketika dia menjualnya kembali dengan harga kontan. Maka di sini boleh menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barangkali ini solusi di masa sekarang ya, daripada terkena pinjaman riba, butuh uang ke bank kena riba, laknat, rentenir sama, sulit. Akhirnya menempuh cara ini tadi supaya bisa dapat uang. Nah, setelah itu tinggal dia mengucurkan utangnya ke pengusaha yang dia beli secara kredit barangnya. Nah, tetapi peringatan di sini, tidak boleh dia menjualnya dengan harga kontan, menjualnya kembali ke siapa? Penjual. Kalau dia jual kembali ke orang yang sama, nah, maka ini kembali ke inah. Nah, dia rekayasa saja. Dia rekayasa untuk mendapatkannya, tapi ini terjus dalam riba. Nah, selesai macam-macam inah sampai di sini. Dan kita memetik kesimpulan dari penjelasan yang panjang tadi, dari model-model inah, bahwa sebenarnya jual beli sistem kredit yang dikenal dengan taksir, baik satu kali pembayaran di jangka waktu tertentu yang disepakati, atau dengan beberapa kali angsuran dengan syarat tidak mengandung riba, tidak ada dendanya. Misalkan kalau menunggak, tetap tidak didenda, tetap harganya seperti itu. Lambat atau cepat membayarnya sama seperti itu. Maka sistem kredit seperti ini yang rajih boleh. Ini yang rajih boleh. Nah, adapun kredit berbunga, maka itu riba. Nah, mana diingatkan di sini waktu sudah hampir habis. Terus bagaimana kelanjutannya ini? Terus sampai di sini kemudian pada maghrib lagi. Atau ya ini berakhir sesinya. Pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana? Terus materi yang tersisa bagaimana? Iya, dulu ana bawa, ana mau jawab maksudnya, tapi ternyata waktunya juga ada. Masih ana simpan. Daurah yang dulu lembarannya ada di sini, ana bawa. Ana rencananya mau jawab semuanya. Tapi kata panitia berakhir daurah. Berarti butuh daurah ketiga lagi. Hah? Iya, wallah alam ada pertimbangan. Kalau sampai maghrib, sampai isya pun, kalau antara materinya sebenarnya tinggal sedikit, tinggal yang tersisa ini. Tapi kalau ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan ya panjang. Nah, apa kita lanjutkan materi atau tapi sebenarnya kembali ke panitia dan peserta. Ummahat bagaimana? Nah itu, enggak masalah. Atau anda jawab dulu ini, secara ringan, secara ringkas. Kalau materi mungkin nanti dipikirkan lagi. Yang butuh ini yang masukkan pertanyaan. Apakah boleh menjual barang yang ada cacatnya, misalnya ada yang pecah tapi masih bisa diperbaiki sehingga tidak nampak kerusakannya? Ya dimodifikasi gitu ya. Nah, tanpa memberitahu pembeli dan khawatir barangnya tidak laku. Dengan cara yang ditempuh adalah mengurangi harganya untuk menjual dan ketua modalnya saja. Nah, ini termasuk dalam unsur na'am menyembunyikan aib. Ada yang pecah tapi masih bisa diperbaiki sehingga tidak tampak kerusakannya. Nah, ketika pembeli membelinya dia menyangka ini masih utuh tanpa pernah pecah kan gitu. Nyangkanya gitu. Ada unsur penipuannya jadinya. Tadlis namanya. Tadlis itu menutupi. Nah, sehingga tidak ketahuan. Meskipun dia kurangi harganya. Nah, jadi terangkan saja. Jadi yang benar, jadi namanya jual beli. Naam. Kata Nabi SAW, fa'in sodaqa, fa'in sodaqa wa bayyana, burika lahuma fi bayihima. Kalau keduanya berjual beli dan jujur dan menerangkan sejelas-jelasnya semuanya, maka akan diberkahi. Wa in katama wa kadaba, muhiqat barakatu bayihima. Kalau berdusta menyembunyikan ya hakikatnya, maka akan dicabut berkahnya. Jadi terangkan apa adanya, ini barang sebenarnya pecah di sini. Nih, di sini. Tapi ini sudah saya perbaiki seperti ini. Sudah, silakan mau beli dengan harga berapa. Nah, seperti itu. Kemudian terjadi tawar-menawar. Baik. Bagaimana hukum menjual barang yang ada gambar-gambar boneka? Misalkan Hello Kitty. Apa Hello Kitty? Gimana bentuk gambarnya? Boneka. Jadi tidak Nah, ya ini tidak persis seperti manusia gitu. Cuma kayak boneka, kartun. Atau gambar mobil-mobil yang diberi mata. Nah, mobil-mobil yang diberi mata jelas bukan gambar ya. Ya kalau ana nasihatkan, ya kalau mobil-mobil yang diberi mata jelas ini tidak masuk gambar ya. Cuma mobil divariasi. Nah, anu gambar yang memang itu bukan jelas-jelas gambar. Nah, seperti yang dicontohkan di mobil diberi mata misalkan. Kalau yang bentuknya boneka tadi anda tidak paham. Nah, jika memungkinkan, kalau yang ada gambarnya misalkan, jika memungkinkan mau menjualnya dengan cara dihapus, ditiadakan gambarnya kemudian dijual. Jika itu sulit, nah maka dihindari dan pilih gambar-gambar yang tidak terlarang. Yang gambar kembang, gambar gunung, dan gambarnya bukan makhluk bernyawa. Ada pun sebatas gambar mobil-mobil yang diberi mata. Nah, ataukah yang semisal dengan ini, yang memang itu bukan gambar yang terlarang ya. Nah, maka tidak mengapa insyaAllah. Bagaimana hukum orang yang selalu transfusi darah, donor darah? Ya, ini boleh. Donornya dia mendonorkan dah darahnya. Dia mengharapkan imbalan. Oh, ya tidak boleh. Sudah kita pelajari tadi, menjual darah. Nah, tidak boleh. Haram. Bagaimana hukumnya orang yang biasa makan di rumah rentenir? Karena apa? Dijamu apa bagaimana? Pada asalnya masalah ini seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, perkara yang haram itu ada dua. Ada yang haram memang zatnya haram, najis, haram memang diharamkan dimakan. Nah, haram bagi siapapun. Ada yang haramnya asalnya suci, yang dimakan itu suci, halal, cuma cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Maka ini haramnya kembali kepada orang yang mendapatkannya, menghasilkannya dengan cara haram, haram bagi dia. Adapun orang lain yang disuguhi misalkan, atau diberi hadiah, hibah, atau berjual beli dengan dia, mendapatkannya dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Nah, begitu. Tidak mengapa. Kecuali, tapi kalau mau warok, itu rentenir, wah, sudah hindari makan di tempatnya. Atau ingin memberi nasihat kepada dia misalkan, kalau datang ke rumahnya, tidak dimakan. Nah, ternyata kenapa? Saya khawatir akhirat saya. Nah, nasihat buat dia. Nah, kalau mampu melakukan itu bagus, masya Allah. Nah, andaikan itu dimakan, tidak mengapa pada asalnya. Nah, kalau menghindarinya dalam rangka warok. Bagaimana hukumnya jual beli kredit dengan sepakat 10 bulan? Di bulan kelima, pembeli melunasi dan minta harga diturunkan. Ini yang roji boleh. Diskon ya. Nah, iya. Iya, yang roji boleh. Nah, sepertinya ada khilaf dalam masalah ini. Nah, bukan dua harga yang istilahnya dia menaikkan. Nah, mesti memotong, mendiskon. Ini istilahnya secara makna seperti memaafkan, seperti memaafkan atau pemberian dari dia. Nah, seakan yang dia potong itu dia berbuat baik, dia berikan kepada dia, ambil aja, bayar yang ini aja, gitu. Nah, Allahu a'lam. Apa hukumnya jual beli dengan orang kafir dan darinya terjadi sistem pinjam meminjam dan hubungan dagang yang terus berlanjut? Jual beli dengan orang kafir boleh, muamalah dengan orang kafir boleh. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, para sahabat juga begitu. Nabi SAW meninggal dalam keadaan baju besinya tergada di seorang Yahudi. Yang tidak boleh itu kalau gara-gara dagang terus menjadi teman. Jadi sahabat, dekat, teman. Padahal orang kah tidak boleh. Loyalitas, kecintaan tetap tidak boleh. Yang namanya kafir, kafir. Tetap benci pada dia. Tetap memusuhi dia. Tapi hubungan muamalah, jual beli, boleh. Pada batas-batas yang halal. Menggadai sawah. Boleh gadai sebagai perantara menggadai sawah. Nah, bagaimana cara yang dibolehkan dalam menggadai sawah? Menggadaikan sawah dan yang lainnya boleh. Barang gadaian itu tujuannya sebagai jaminan, tapi dengan syarat-syarat, ya. Di antaranya yang banyak terjadi kaum muslimin terjatuh dalam riba dalam masalah ini adalah apa yang akan kita pelajari nanti. Nah, yaitu piutang yang menarik manfaat. Piutang yang menarik manfaat tergolong riba. Nah, saya mengutangi, tapi saya minta jaminan sawah. Dengan syarat sawahmu saya garap, hasilnya saya ambil. Itu namanya riba. Mengutangi tapi mengeruk keuntungan. Kalau mau digarap, boleh. Kemudian, ya artinya dia mendapat bagian sesuai dengan tenaga dia atau usaha dia menggarapnya. Itu lain masalahnya. Tapi hasilnya, ini disimpan sebagai bagian dari pertumbuhan barang gadaian itu. Atau diambil oleh dia, tapi dihitung sebagai pelunasan utang. Adapun dinikmati bebas oleh dia mengeruk keuntungan, itu namanya riba. Nah, jadi setiap piutang yang menarik manfaat, maka itu riba. Dalam hal ini banyak terjadi masalah gadaian ini. Harta yang didapatkan dengan sesuatu yang fasik, dengan akad yang batin tadi yang syaratkan, itu riba judi. Apakah menjadi hak milik? Nah, kesimpulannya, ketika dia melakukan itu riba, kalau judi kayaknya semuanya tahu itu haramnya. Hah? Iya. Kalau riba, boleh jadi ada perkara yang terselubung ilmunya. Yani. Boleh jadi ada perkara yang banyak orang tidak tahu misalkan. Atau dikarenakan dia mendengar fatwa yang membuat, sekarang kan banyak ahli fatwa. Nah, ini boleh. Bank saja dia membolehkan. Akhirnya dia terkena apa? Syubhat. Sehingga ketika dia melakukan riba itu, dia tidak paham bahwa dia sebenarnya melakukan sesuatu yang haram. Dia sangka boleh. Jadi kalau memang dia melakukan itu dalam keadaan jahil, tidak tahu hukum, jadi bukan sengaja melakukan hal yang haram. Atau ada syubhat. Karena pernah mendengar misalkan ada orang yang membolehkan. Kemudian setelah itu datang ilmu, maka cukup dia bertobat. Adapun apa yang dia dapatkan selama ini dari itu, maka itu halal bagi dia. Nah, sudah kita lewati tadi. فَمَنْ جَاءَهُ مَعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفُ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفُ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa datang ilmu kepadanya, wejangan kepadanya, dan dia berhenti, maka bagi dia apa yang telah diambil sebelumnya halal. Nah, adapun kalau dia sudah tahu ilmunya bahwa itu riba, kemudian dia tetap menerjangnya, atau dia melakukan dengan cara judi, sudah jelas tak haram dia melakukannya, maka apa yang dia dapatkan itu masuk ke dirinya dalam keadaan apa? Penghasilan yang haram. Kalau dengan itu dia menzalimi seseorang, ya, dan memungkinkan bagi dia untuk mengembalikan kezaliman itu, dia kembalikan uangnya orang yang dia zalimi dengan riba tadi atau dengan judi tadi, nah, maka itu bagus. Kalau tidak memungkinkan, tidak ada jalan melakukan itu, maka bersihkan diri dari penghasilan yang haram dengan cara sedekahkan ke fakir miskin. Atau ya, fatwa Ibnu Baz, Allahumma da'i fatwa Ibnu Baz bin Al-Haymin, membolehkan disumbangkan untuk fasilitas ataukah fasilitas dakwah, boleh. Nah, cuma Ibnu Baz mengatakan hindari kalau untuk pembangunan masjid. Nah, itu caranya, jalan keluarnya. Tapi ingat, kalau pembersihan harta yang haram, penghasilan yang haram, itu tidak bernilai pahala, ya. Itu bukan infak, bukan sedekah, bukan. Itu pembersihan diri dari harta haram. Karena itu memang bukan miliknya tadi. Dia cuma membersihkan, mengeluarkan dari dirinya. Kalau mau dapat pahala, ya, maka sumbangkan atau bersedekah dengan harta milik yang halal. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Nah, sebenarnya Allah SWT maha suci, tidak menerima kecuali yang suci, yang baik. Ada orang yang membeli barang dan cara membayar sebagian dan belum mengambil barangnya. Dia berjanji akan datang membayar lunas dan mengambil barangnya segera. Tapi beberapa bulan kemudian ditunggu-tunggu, pembeli tersebut tidak datang, sedangkan barang yang dulu disimpannya itu sudah ada yang menawarnya. Apa yang dilakukan selaku penjual? Nah, Allahul Musta'an. Ya, dihubungi. Nah, dihubungi orang yang bersangkutan. Kemudian diperjelas, ya, bagaimana kelanjutannya. Kalau perlu bikin sulh, bikin sulh, bikin perdamaian. Bagaimana solusinya? Nah, apakah memang dibatalkan, dikembalikan, kemudian ini dijual ke yang lain, atau bagaimana? Nah, karena kalau seperti ini, ya, atau memang dia sebenarnya tidak mampu sama sekali, ya, barangkali ternyata dia itu bangkrut atau apa, misalkan, ya, ini diperjelas. Dan kalau memang diperlukan, bikin sulh. Bagaimana hukum membeli barang-barang multi-level marketing yang kita tidak ikut menjadi anggota? Nah, anak pernah menjawab masalah ini, anak menasihatkan untuk dihindari dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingkari kemungkaran MLM. Nah, karena mereka sistem usahanya itu sistem yang haram. Nah, Allahu a'lam. Bagaimana dengan ikhwan yang sebelum mengenal salaf dia mempunyai anggota atau apa ini, penjual yang yang dikreditkan motor, kemudian ia sewa apa ini bahwa itu yang membayarnya ke bank, kemudian anggotanya tersebut membayarnya ke ikhwan ini. Bagaimana ikhwan tersebut menyikapinya karena bingung setelah dibaca bahwa ternyata ada ribanya? Kurang paham anaknya. Kesimpulannya, intinya begini. Yang terfahami dari pertanyaan ini, ketika dia melakukan ini, dia belum paham hukumnya. Nah. Dan sepertinya juga tidak mungkin kan dibatalkan. Hah? Maka cukup bagi dia bertobat kepada Allah dan selesaikan sampai selesai. Nah, daripada dia tambah terdolimi. Tapi usahakan dia tidak terkena dan denda, selesaikan, teruskan sampai selesai, dan sertai bertobat kepada Allah SWT dan bertekad tidak akan mengulangi. Nah, karena dulu dia melakukannya dalam keadaan memang tidak tahu.